Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8 dari bab Alamul Bil Ma'ruf wa Nahyil Munkar dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Thamin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم melihat satu cincin dari emas di tangan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadaza'ahu fatarahahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melepas cincin ini dari tangannya dan melemparnya. Ini syahid dari al-bab ingkar mungkar. Dan di sini ingkar al-munkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-yad. Beliau sallallahu alaihi wasallam punya kudrah. Beliau melepas cincin tadi dari tangan sahabatnya tersebut dan langsung melemparnya. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya'midu ahadukum ila jamrati min nar. Seorang kalian menyengaja mengambil satu bara api dari api neraka. Fayaj'alu fi yadihi, kemudian letakkan di tangannya. Ini terhib bahwasanya memakai cincin dari emas bagi laki-laki adalah sebab azab dengan neraka. Ya'midu ahadukum ila jamrati min nar. Salah seorang kalian menyengaja mengambil satu bara api dari neraka, baik aluha fi yadih, kemudian meletakkan di tangannya. Faqila li rajul, dikatakan kepada sahabat tersebut, ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah pergi meninggalkan, dikatakan kepada orang yang memiliki cincin tadi, khudh khatamak, ada yang menyatakan ambil cincinmu, intafi' bih, ya ambil manfaat darinya, ini jangan kau pakai lagi tapi manfaatkan untuk yang lain. Qala, maka sahabat yang mulia tadi berkata, la wallahi la akhuduhu abadan waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata beliau, demi Allah aku tidak akan mengambilnya abadan, selamanya aku tidak akan mengambil lagi, karena cincin tadi telah dilempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Pada Muslimin rahimahullah ta'ala, al-muallif rahimahullah, al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, karena dalam hadis ini ada taghyir al-munkar bil yad. Iya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati fi qalbi. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam yughayyir munkar bil yad. Fa inna libasa ar-rajul adh-dhahaba muharramun wa munkar. Karena seorang laki-laki memakai emas itu adalah perbuatan yang muharram dan munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang emas dan sutra, ya, innahuma uhila linisa'i ummati, halal bagi wanita di umat ini, wa hurima 'ala dhukuriha, dan diharamkan atas laki-lakinya. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, fala yajuzu lirajul an yalbasa khatam min dhahab wala an yalbasa qiladatan min dhahab wala an yalbas thiyaban fiha azurrah min dhahab. Tidak boleh seorang laki-laki memakai cincin dari emas, tidak boleh juga dia memakai kalung dari emas atau gelang dari emas, dan juga tidak boleh memakai pakaian yang ada kancing-kancing emasnya. Yang perlu kita tahu, kitabul libas itu bukan hanya semata-mata pakaian, masuk yang dipakai oleh laki-laki, apakah berupa sendalnya, sepatunya, ya, kolansuahnya, imamahnya, semua, jam tangannya, tidak boleh dipakai oleh laki-laki sesuatu yang memakai atau ada pada emas. Di antara ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa ammal fiddah, adapun libasul fiddah, memakai cincin gelang dari perak bagi laki-laki, fala ba'asabih, tidak mengapa. Ya juzu an yalbas ar-rajul khataman min fiddah, boleh seorang laki-laki memakai cincin dari perak. Nah, disebutkan oleh Syalbani rahimahullah beberapa hadis yang saya ingat dalam Ghayatul Maram. Di antara hadis yang beliau bawakan adalah ketika seorang sahabat-sahabat yang mulia dilarang memakai cincin dari emas, kemudian beliau datang lagi memakai cincin dari besi. Maka Rasul menyatakan, "Dzak libasu ahli nar." Ya, cincin dari perak pun, cincin dari besi pun dilarang. Kata Rasulullah SAW, itulah pakaian ahli nar. Kemudian, ya, sahabat tersebut memakai cincin dari perak, bahwa Rasulullah SAW mentakrifnya. Sebagian para ulama menyatakan juga tidak boleh memakai cincin dari besi, yang boleh dari perak. Wa malibasul fiddah, cincin dari perak, fala ba'sabi, tidak mengapa. Ya juzu an yalbas ar-rajul khataman fiddah min fiddah, boleh dia memakai cincin dari perak. Iya, walakin, akan tetapi, yushtaratu ala yakuna hunaka aqidah midhafidhari, dengan syarat tidak sampai ada keyakinan tertentu. Di antara keyakinan yang batil dan yang tashabbuh bil kufar bin nasara adalah dublah. Dublah itu, iya, cincin kawin, cincin nikah. Mereka meyakini ketika masing-masing pasangan masih memakai cincin tersebut, maka akan langgeng pernikahannya. Ini akidah nasara. Tidak boleh ada keyakinan demikian. Kemudian juga diingat oleh Muhammad rahimahullahu taala, di antara yang beliau sebutkan di sini, kata beliau, walubsu at-takhattum au afwan walaysa takhattum min al-umur al-mustahabbah bal huwa min al-umur allati idza da'atil haja ilaiha fa'alat au fu'ilat wa ila fala tuf'al. Memakai cincin itu bukan perkara sunnah. Memakai cincin bukan perkara yang mustahabbah. Tetapi itu adalah termasuk perkara yang digunakan, dilakukan ketika ada hajah. Kalau ada hajah, dipakai. Kalau tidak, maka tidak dipakai. Bidalil, kata beliau rahimahullahu taala, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana la yalbas al-khatam. Rasul sallallahu alaihi wasallam awalnya tidak memakai cincin. Lakinnahu lamma qila innal muluk war ru'asa laikbaluna al-kitab illa bi khatam. Namun ketika dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para raja, para pimpinan-pimpinan negara tidak mau menerima surat kecuali kalau ada stempelnya, ittakhadha khataman nukisha fi fasihi Muhammad Rasulullah. Ketika dikatakan demikian, baru beliau ia memakai cincin yang diukir di cincin tersebut Muhammad Rasulullah. Ya, hatta idza intaha min al-kitab khatamahu bi hadzal khatam. Ya, ketika selesai menulis surat, beliau stempel dengan stempel dari cincin ini. Demikian kata beliau rahimahullahu taala. Adapun terkait dengan masalah bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, di sini menunjukkan kata beliau rahimahullah, dalilun ala isti'mal syiddah fi taghyil munkar idza da'atil hajah ila dzalik. Iya, di sini menunjukkan dilakukan ingkar munkar dengan keras jika dibutuhkan. Juga di sini menunjukkan bahwasanya iya, al-insan yasta'mil hikmah fi taghyil munkar. Seorang melakukan ingkar mungkar dengan hikmah, dan hikmah itu kadang lemah lembut, kadang keras. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika yang datang seorang yang jahil al-Arabi kencing di masjid di tempat yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tarafaq alaih, berbelah lemah lembut dengannya. Bahkan ketika para sahabat menghardik, beliau melarangnya, membiarkan dia sampai selesai. Jadi kencingnya kemudian dipanggil dengan lemah lembut, diingatkan. Ini bil jahil. Adapun dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam keras. Bukan sekedar dengan ucapan, bukan dengan ancaman dengan neraka saja. Bahkan Rasul langsung melepas dan melempar cincinnya. Karena dimungkinkan ini ada seorang yang telah alim bil hukum, telah tahu hukumnya. Iya, maka Rasul pun memperlakukan mengingat dengan keras, langsung mengambil cincin orang tersebut, kemudian melemparnya. Ya, dan memberikan tarhib dengan menyatakan ya'midu ahadukum ila jamratin min nar faj'aluha fi yadi. Ini hikmah, kadang dengan rifq dan kadang dengan syiddah. Kemudian di sisi lain, hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, dalam hadis ini bayan kamal sidqi sahabah fi imanihim, jujurnya para sahabat dalam keimanan mereka. Ya, apa di antaranya? Ini sahabat yang mulia ini, ketika cincinnya diambil Rasul, dilempar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ada yang memberi usul untuk mengambil kembali cincinnya, beliau tidak mau, dengan menyatakan la akhudhuhu abadan, aku tidak akan mengambilnya selamanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah melemparnya. Yang menunjukkan as-siddiq fi imanihi, dalam keimanan beliau radhiyallahu anhu. Ya, dan yang terakhir, kata beliau rahimahullah, telah hadis ini menunjukkan bahwasanya lubsud dhahab, memakai emas bagi laki-laki, itu adalah sebab, di antara sebab mujib lil azab binar. Di antara sebab seorang terkena azab neraka adalah ketika seorang laki-laki ia memakai emas. Sekali lagi, memakai di sini bisa dalam pakaian, bisa dalam cincin, gelang, jam tangan, sepatu emas, ya, sendal emas, atau imam yang ada emasnya, atau kalau suah jelas apa yang dipakai dia umum. Itu kita berlibas. Namallahu alam bisawab. Wallahu a'lam.